إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله. Kita lanjutkan apa yang kita bahas sampai kepada sikap ataupun akhlak seorang muslim yang pertama ketika menghadapi berbagai macam musibah, bala serta kesedihan hidup. Tadi dijelaskan bahwasannya orang-orang yang tertimpa musibah, ujian, bala, bahkan ukubah itu ada empat jenis. Yang pertama adalah al-ghadab. Kemudian yang kedua adalah as-sabru. Yang ketiga di atasnya sabar. Yakni orang-orang yang lebih khusus, yaitu ridho. Orang-orang yang ridho. Disebutkan Syekh Utsaimin, orang-orang yang ridha itu seolah-olah bencana yang menimpa padanya, musibah yang menimpanya, duka yang menimpanya, seolah-olah tidak terjadi. Jadi berlalu begitu saja. Dia ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang khusus. Ada lagi yang lebih atas, yaitu asyukru. Orang-orang yang ketika mendapatkan berbagai ujian, dia bersyukur. Karena tadi dijelaskan apa? Man yuridillahu bi khairan yusib min. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang, diberikan kepadanya musibah. Demikian juga dijelaskan bahwasanya ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala hasan wala ada wala gham hatta sawkah yusakkuha illa kafralu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa berbagai macam musibah, baik tertimpa badannya letih, lelah, kesedihan, gangguan, gundah gulana, hatta saukah, sampai duri, yusakuha, menusuknya, illa kafarallahu biha min khataya, kecuali Allah akan keluarkan berbagai macam kejelekannya. Orang-orang yang memiliki sikap ridha, bahkan dia bersyukur, betul-betul mengilmui tentang tingkatan-tingkatan ketika menghadapi musibah, serta dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan untuk mereka bersikap seperti itu. Karena keutamaannya yang besar, diangkat derajatnya, dikeluarkan dosanya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia sikapnya melebihi dari akhlak yang pertama ini, yaitu ridho, bahkan bersyukur dengan apa yang diujikan kepadanya dari musibah dan kesedihan. Naam. Inna fidina azakumullah. Adapun mengenai sabar, banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sabar, demikian juga dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan hampir 90 tempat tentang kesabaran di dalam ayat Al-Quran. Hampir 90 tempat. Kalau antum mulai menghafal Al-Quran, sekilas bisa antum dapati, fasbir sobron jamila, maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Astainu bisobri was sholat, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabbiru warabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, dan siap-siagalah di perbatasan negerimu agar kalian beruntung. sekian banyak di dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga sekian banyaknya. Semakin kita mengilmuinya, akan semakin faham bahwasannya kehidupan ini tidak lepas dari dua hal. Imma kita terkadang berjalan diberikan asyar, yaitu kejelekan, yang ketika kita bersabar di atasnya akan menjadikan kebaikan bagi seorang muslim tersebut. Atau dia berjalan dalam mendapatkan kebaikan itu sendiri, kemudian dia gunakan untuk bersyukur, maka itu pun menjadi kebaikan untuk dia sendiri. Walaisa dalika li ahadin lil mu'min. Yang demikian itu tidak didapati melainkan bagi orang-orang yang mukmin. Sehingga nanti dia bisa sukses di dalam menghadapi ujian ini, di dalam menghadapi musibah ini, di dalam mendapati duka ini. Karena dijelaskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau menjelaskan apa? Wajadna khaira ishina bisabri. Kami menggapai kesuksesan hidup, kejayaan hidup itu dengan kesabaran. Kemudian jelaskan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? As-sabru fil iman bimanzilati ra'si minal jasad. Kesabaran di dalam iman itu sebagaimana kepala pada jasad manusia. Orang-orang yang tidak bersabar seperti orang yang tidak punya kepala, tidak bisa berpikir, tertutup stres, futur, malas, ya, kemudian timbullah gerutu, ucapan-ucapan jelek, kemudian melempar-lempar sesuatu yang itu dilarang dalam agama, karena dia kehilangan kesabaran. Nah, as-sabru fil iman bimanzilati ra'si minal jasad. Maka sabar di dalam iman itu kedudukannya adalah sebagaimana kepala pada jasad. La imana liman la sabarlah, maka tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Dia paham bahwasanya kehidupan itu seperti ini. Terkadang enak, terkadang tidak mengenakkan, terkadang kita harapkan datang tapi terkadang luput dari tangan kita. Dia terus bersabar. Semakin dia memahami, dia ridha. Semakin dia memahami lagi, dia malah bersyukur. Tidaklah dimiliki oleh orang-orang seperti ini melainkan yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang mereka hidupnya mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sikap yang pertama yang hendaknya kita betul-betul dalami. Dan banyak dari tulisan para ulama yang menyebutkan tentang kitabus sabr ini, hendaknya kita perdalam untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan aral dan rintangan ini. Yang kedua, sikap seorang muslim ketika menghadapi musibah dan kedukaan dalam hidupnya, ihtisabul musibah wa sabru alaiha, dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar di atas musibah tersebut. Karena ketika seseorang memiliki sikap seperti ini, misal hari ini kita menginginkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian apa? Dia bersabar mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah menunda untuk saya, besok akan mendapatkannya atau akan menggantinya yang lebih baik. Maka dia di dalam bersabar mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayanbagi an yaltamisa al-ajra min Allah taala fi hadha as-sabr. Hendaklah seseorang itu ketika dia bersabar, tujuannya adalah mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin disebut pemberani, orang yang kuat, atau orang yang tidak mempan ujian-ujian. Tapi betul-betul apa? Dia bersabar mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari setiap urusannya. Pagi beras tidak ada, siang pekerjaan tidak sesuai harapan, kemudian gaji sedikit, ada penyakit ini penyakit itu di anak, istri, kekurangan ini dan itu, bahkan sampai bencana yang besar, meninggalnya saudara, meninggalnya orang-orang dekat, bencana di mana-mana, terus menerpa. Kalau dia ikhlas mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tadi dijelaskan innama yuwafas sabiruna ajrun bighairi hisab, pahalanya tanpa batas, dia akan bersemangat di situ. Ya, dia akan jalani dalam kehidupan kesehariannya. Apapun yang terjadi, dengan berusaha mengikuti bimbingan yang diajarkan syariat ini, dengan terus-menerus menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka seorang Muslim, seorang Sunni Salafi, ketika mendapatkan ujian duka dalam kehidupannya, hendaklah dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia bersabar mengharapkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dari pahala dan ganjaran. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah pasti memberikan pahala kepada orang-orang yang diberikan janji atasnya ketika dia bersabar. Pahalanya tanpa batas, tanpa hitungan. Iya. Wa yasbiru li'anna Allah amarahu bis-sabr. Kemudian dia bersabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar. Faqala azza wa jalla wasbir ala ma asaba inna dhalika min azmil umur. Bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu, sungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang besar, urusan yang pasti. Wa yaqulu Allahu ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jaza'un idza qabattu safiyah min ahli dunya summa ihtisabahu illal jannah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya tidaklah ada balasan di sisiku bagi seorang hamba mukmin ketika dia mengambil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, safiyah, yakni kekasihnya, dari ahli dunia, dari sahib dunia. Safiyah yakni habibuh, min walad aw walid aw nahwi. Yang dimaksud dengan Sofia itu orang-orang yang dia cintai. Iya, dari anaknya, orang tuanya, orang dekatnya. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang dia cintai di dunia ini, kemudian dia bersabar mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan apa? Ilal jannah. Melainkan dia mendapatkan jannah. Inna fidana azakallah. Fahakadha fa'inallah ta'ala wa'adha bil'ajril azim ala sabri ala masaib, walakin bisarti an yakuna as-sabra ibtigha wajah Allah. Yang demikian itu sungguhnya Allah ta'ala menyediakan bagi orang-orang yang bersabar itu pahala yang besar dari berbagai macam musibah-musibah, tapi dengan syarat. Ya, tapi dengan syarat, yaitu dia bersabar kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersabar karena dapat sesuatu dari urusan dunia. Iya. Mungkin ingin dipuji bahwasanya dia seorang lelaki yang sejati. Ketika tertimpa musibah-musibah, dia terinspirasi pahlawan-pahlawan dunia. Superman, ya misalnya. Musibah apa yang bisa menimpa Superman? Yang meracuni anak-anak kaum muslimin dari kartun-kartun yang seperti itu. Sehingga mereka niatnya dipalingkan hanya sekedar untuk urusan-urusan dunia. Dia ditimpa berbagai macam musibah, tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar untuk urusan dunia. Saya ini loh mampu. Ketika ditimpa duka ini, terpa musibah ini, bala ini, kuat. Tidak mengharapkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan sabar, menahan dia. Hati-hati ini, yafidina azzakullah. Imma ria'an aw sum'ah. Mungkin karena ria atau ingin didengar. Ya. Nah. Maka dijelaskan ketika seseorang ingin mendapatkan pahala yang besar, hendaklah dia bersabar tapi dengan syarat. Sabarnya itu mengharapkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu contoh kasus. Ya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu perlu kesabaran. Ujian bagi kita. Ia datang menuntut ilmu, tapi hanya sekedar ingin mendapatkan mungkin nilai dari ustadznya atau dari temannya, malu dan seterusnya. Ini keliru. Maka dia bersabar apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu dia dipuji maupun tidak dipuji akan terus semangat. Orang itu kalau nilainya ataupun apa yang dia kerjakan itu adalah nilainya untuk dunia ataupun untuk orang dan seterusnya, maka ketika apa yang diharapkan itu hilang, dia tidak semangat. Dan ini disebutkan cara mengetes orang-orang yang jujur dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lain yang lebih besar. Iya, yang lebih besar. Nah, hendaklah dia betul-betul mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, waladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang bersabar yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayanbagi an yakuna sabra lillahi taala la sabra al-maghlub al-amri, bukan sabar yang terpaksa, bukan sabar yang terpaksa, tapi sabar yang penuh dengan kerelaan, penuh dengan keridhaan. Ya, dan tadi tempatnya di mana? Di depan. Innama sabru inda sadmatil ula, di depan. Bukan setelah musibah itu berlalu kemudian dia di tengah bersabar disebut sebagai seorang penyabar, bukan, tapi di depan. Ya, di depan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menggerutu, tidak berkeluh kesah, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak membanting-banting sesuatu, penuh dengan kerelaan, tidak keterpaksaan. Inna fidina azakullah. Ya, sehingga lebih terperinci lagi ketika kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukan karena terpaksaan, tapi betul-betul kerelaan. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum diberikan berbagai macam musibah, sabar dengan kerelaan. Ala ta'atillah wa an ma'zatillah wa ala qadari khairi wa syarri. Nah, kemudian mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang-orang yang ketika dalam kehidupan sehari-hari tertimpa ujian, musibah, bala akan terobati karena di ujungnya nanti adalah pahala yang besar yang tidak bisa dibandingkan dengan itu semua. Iya. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang menimpa dia. Nanti akan dijelaskan di belakang hikmah daripada musibah. Nah, Kemudian yang ketiga, afidina azakumullah, ketika musibah, bala, ujian, ukubah melanda, hendaklah seorang muslim menyikapinya dengan istirja wa du'aul musibah. Dia mengucapkan istirja, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika tertimpa musibah. Naam, sebagian kaum muslimin mereka tidak memahami ini. Ketika terjadi berbagai macam musibah, larinya malah ke mbah dukun, larinya ke orang-orang pintar. Tertimpa penyakit, tertimpa paceklik, tertimpa seret di dalam rezekinya, dan seterusnya dari musibah-musibah. Dia tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yakni ujiannya lebih besar atau bencana yang lebih besar. Mereka mengembalikan kepada alam. Mereka katakan alam marah pada kita. Bagaimana marahnya alam? Alam itu adalah makhluk yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disandarkan dia bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bencana alam. Yang berikan bencana, ukubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan ujian, musibah, bala, Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita, walaupun daun yang jatuh dari tangkainya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalian melihat burung yang menggelepakkan kedua sayapnya kecuali karena Ar-Rahman, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa berangkat pagi kemudian pulang sore dalam keadaan kenyang. Maka ya fidina azakallah, sekecil apapun yang menimpa kita, sampai sandal jepit kita putus, mintalah kepada Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirja, yakni ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa doa, doanya adalah Allahumma jurni fi musibati wahlif li khairan minha. Pendek, sahal, yusrun, mudah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan manusia ada yang lari ke dukun, ada yang lari ke lereng-lereng gunung, ada yang lari kemana-mana pokoknya. Yang penting hajatnya terpenuhi, ngalap berkah di kuburan dan seterusnya. Dalam keadaan mereka tertimpa musibah, ujian, bala, adalah dia mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istirja. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Tidak bisa yang berikan manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, pahalilah aku di dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Kemudian gantilah dengan yang lebih baik darinya. Nah. Wa qad qala Allah azza wa jalla وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, yaitu orang-orang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Tidak hanya sekedar ucapan saja, karena konsekuensi kesabaran tadi meliputi hati, lisan, dan amal perbuatan. Kalau kita mengucapkan kita dari Allah, akan kembali kepada Allah, tapi dalam keadaan mencerca, dalam keadaan marah-marah, apa gunanya? Iya. Maka dijelaskan di sini, kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Orang-orang yang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi harus mencakup rukun-rukun sabar tadi. Dalam hatinya, dalam lisannya, dalam amal perbuatannya. Kemudian menempati tiga jenis tadi. Di atas ketaatan, di atas ya untuk menjauhi kemaksiatan, dan di atas ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mereka mendapatkan keberkahan yang sempurna, salawat dari Rabb mereka serta rahmat untuk mereka. Perhatikan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu yang mendapatkan petunjuk. Kalau seseorang mendapatkan musibah, duka, ya bala, bencana, diamalkan ini terus, diamalkan, itu orang yang mendapatkan petunjuk. Dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian dengan merendahkan dirinya sampai menghamba kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan mensekutukannya. Iya. Ini afidina azakullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amara Allah." Tidaklah seorang muslim ketika dia ditimpa musibah kemudian mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bukan perkara sepele ini. Betul-betul wahyu yang ketika kaum muslimin mengamalkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih baik. Ketika dia tertimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sungguhnya berilah pahala kepada musibah yang aku alami ini dan gantilah yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Melainkan Allah akan mengganti atasnya yang lebih baik darinya. Ya. Ini solusi, afidin azakumullah. Tidak usah cari solusi yang lain. Apa yang menimpa kita? Apa yang menimpa antum? Apa yang menimpa mereka? Kurangan harta. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita meninggal, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita meninggal, saudara kita meninggal dan seterusnya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gantilah musibahku ini dengan yang lebih baik. Pahalilah dari apa yang menimpaku. Dengan penuh keikhlasan, kejujuran. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali pasti Allah akan menggantinya. Masalahnya adalah kita percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Mengilmui apa tidak? Hadis riwayat Muslim. An Ummi Salamah radhiyallahu an, dan beliau Ummi Salamah telah mengamalkannya. Ya. Beliau Ummu Salamah telah mengamalkan hadis ini. Disebutkan qalat Ummu Salamah, falama mata Abu Salamah. Berkata Ummu Salamah ketika mati suaminya yaitu siapa? Abu Salamah. Qalat ayal muslim khairu min Abi Salamah. Siapa seorang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah? Awalu baiti hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu keluarga yang dia berhijrah kepada Rasulullah SAW yang termasuk orang-orang awal yang masuk ke dalam Islam. Summa ini kultuha. Kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma jirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suamiku diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam jadi suaminya Ummu Salamah. Ini pegangan kita hidup. Ya, maka ada kitab kecil namanya apa? Hisnul Muslim. Atau kitab Al-Adhkar di sana sebagai pegangan hidup kita. Kita yakini betul, kita amalkan, itu adalah perisai kita dari musuh-musuh kita. Maka dinamakan Hisnul Muslim karena dia apa? perisainya seorang muslim, hafalkan, amalkan, dan kitab-kitab zikir yang lain. Nah, itu warisan dari Rasulullah SAW, sehingga hati kita kuat, badan kita, jasmani kita juga kuat, tidak lemah, tidak memiliki hati yang kecil. Ketika tertimpa ini dan itu, kemudian loyo, lemes, dalam keadaan tidak bersemangat. Padahal syariat kita sudah memberikan bimbingan yang wadih, yang jelas. Kemudian dijelaskan yang berikutnya, wa yaqulu kadzalik. Kemudian juga mengatakan, Allahumma Rabbi la syarikalah. Ya, pendek ya. Allahumma Rabbi la syarikalah. Ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada sekutu bagi Engkau. Fa inna dhalika yakshifu anhu masa'ib wal bala' bi'idnillah. Karena yang demikian ini bisa menghapus, bisa menghilangkan kesedihan, bisa menghilangkan musibah-musibah, bencana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man asabahu ham gham aw suqm aw sida faqala Allah rabbi la syarika lah khusifa dzalika an. Barang siapa yang tertimpa ham, duka dalam kesehariannya, penuh dengan duka, sedih, penyakit. Siapa yang tidak punya penyakit? Hari ini sakit gigi, besok sakit batuk, besok ganti lagi penyakit ini, bahkan lebih parah. Harus ia gagal ginjal, cuci darah, dan seterusnya. Berbagai macam penyakit. Ketika dia mengucapkan dengan ikhlas, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengatakan apa? Allahumma rabbi la syarikalah. Maka seolah-olah terhapus itu duka-duka yang menimpa. Karena dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u kadzalik bidu'ail makruh. Demikian juga dengan berdoa, dengan doa yang ketika dia sedih. Wa yad'u kadzalik bidu'ail al-makruh. Alaihi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala da'watul makrub, doa bagi orang yang sedih dengan bunyi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, saya mengharapkan rahmat Engkau. Janganlah Engkau membiarkan diriku tanpa pertolongan-Mu walaupun sekedip, sekejap mata. Perbaikilah urusan-urusanku semuanya. Tidak ada ilah yang patut diibadai melainkan Engkau. Doa yang disusun oleh Rasulullah SAW. Wala yang tiku anil hawa in wa ila wahyu yuha. Dan doa-doa yang lain, kalau jin-jin yang bandel mendengarnya, bisa kebakar, bahkan bisa lari. Di samping doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Ya, sampai seseorang ada yang mendapatkan hidayah karena dahsyatnya Al-Quran dan doa-doa dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqulu kadzalika kama kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fa innahu Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza karbah amara qal ya hayyu ya qayyum birahmatika astagis. Ini doa yang ada di dalam pagi petang, ya, yang sering diucapkan Rasulullah SAW. Tidak hanya pagi petang, khususnya adalah ketika tertimpa musibah. Demikian juga Rasulullah SAW berdoa dengan mengucapkan ketika beliau dalam keadaan bersedih, ya, memerintahkan dengan ucapan ya hayyu ya qayyum, yang maha mengurusi hambanya, yang maha hidup terus menerus. Birahmatika astaghits, aku minta pertolongan Engkau. Nah, Inna fidina azakullah. Ya, yang seperti ini adalah amalan seorang sunni yang dilihat sebagai bukti adalah amalannya. Sampai orang alim itu yang dilihat adalah amalnya. Orang itu tidak dikatakan alim sampai dia beramal. Imma dia, walaupun dia ya menghafal Al-Quran 30 juz, menghafal hadis ribuan hadis, tapi kalau tidak diamalkan buat apa? Percuma. Min waraihi al-amal, yang dimaksud ilmu itu di belakangnya amal. Seperti ini ya, kalau mau nanti di copy diamalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan yang ada dalam kehidupan kita semua. Nah, tayyib. Yang berikutnya, tahwinul musibah ala nafsi bi dzikril maut. Yakni meringankan musibah dengan cara banyak mengingat kematian. Dengan cara banyak mengingat kematian. Sungguhnya dengan mengingat mati, dan itu adalah musibah, musibah yang besar. Mati adalah musibah yang paling besar. Dengan mengingatnya, musibah yang menimpa kita akan menjadi ringan. Seperti ada saudara kita yang mati, toh kita juga akan mati. Mereka mati, kita mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mati, kita mati. Atau lebih kecil itu misalnya di PHK, gak punya gaji, toh belum mati, bisa nyari yang lain. Iya. Yang demikian ini semua bisa menjadikan apa? Bisa membuat musibah itu sederhana gitu. Musibah itu ringan. Iya. Dengan mengingat kematian, mungkin ada yang tangannya patah, untung gak mati. Ya, mungkin ada yang rezekinya sempit, belum mati juga. Iya. Waqad samallahu ta'ala al-maut musibah haitsu qal in antum darabtum fil ar fa asabatkum musibah al-maut. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinamai mati ini sebagai musibah yang besar. Ketika kalian itu berjalan di muka bumi ini kemudian tertimpa musibah kematian. Ini musibah yang paling besar bagi seorang hamba. Kiamat kecil. Idza jaa ajaluha la yastakiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika datang ajalnya tidak bisa dia maju mundur. Mau apa dia? Tidak bisa. Mau beramal? Tidak bisa. Iya. Sehingga menyesal orang-orang kafir. Rabbirji'un la'alia amalu salihan fima tarak. Ya Allah, balikkan saya ke dunia walaupun sebentar, agar aku bisa beramal yang dahulu saya tinggalkan. Orang-orang munafik menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah ajalku barang sejenak saja. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku menjadi orang-orang yang bisa bersedekah dan orang-orang yang soleh. Orang-orang jahat, fasik juga menyesal. Yawadul mujrimu la yaftadi min azabi yaumi idin bibani wa sahibati wa akhi wa wasilati alladhi tu'wih mamang fil ardi jami'an summa yungji. Pada hari itu mereka mau menukar dengan anaknya, dengan istrinya, dengan kawan-kawannya, dengan apa yang dia punya, bahkan seluruh dunia dia akan tukar supaya dia apa? Bisa menukar azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bisa beramal dengan amal yang baik di dunia yang dia telah tinggalkan. Nah, tidak bermanfaat lagi pada saat itu harta dan anak. Yauma la yanfa'una malun wala banun. Maka ketika seseorang ini masih diberikan ya panjang umur, menjadikan motivasi buat dirinya sebagai tempat untuk menumpuk amal-amal yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man ta'la umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik itu dari kalangan manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya, amalnya semakin banyak. Inna fidina azakullah. Jangan hanya sekedar tamani, angan-angan. Angan-angan. Atau mengatakan kaza wa kaza. Lau ini kaza wa kaza kalau seandainya begini, begini, begini. Tapi kul qadarullah masyafal. Apa yang ditetapkan Allah pasti terjadi. Fa innal law taftaku amala syaitan. Karena andai-andai itu membuka daripada ia tipu daya setan. Nah, kok saya enggak jadi dia? Hidupnya enak terus. Diem di rumah dapat duit. Ada ya? Hah? Enggak kerja juga enggak keluar dapat duit. Ada loh. Karena dia punya saham. Hah? Nah, usahanya dijalankan orang lain. Oh itu si Fulan tuh belajar terus enak. Istrinya dua, masya Allah. Hah? Sedangkan saya nyari satu gak dapat-dapat. Rezekinya juga seperti itu. Seret sekali. Nah, ujian buat dia. Maka disebutkan apa? Dijadikan di antara kalian satu dengan yang lainnya itu adalah ujian. Atas biru, apakah kalian mau bersabar? Ya. Ini afidina azakullah. Begitu penyesalan orang-orang kufar, orang-orang munafik, orang-orang yang fasik. Maka ketika seseorang tertimpa musibah, dia banyak mengingat mati, hidupnya akan luas. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru dzikram hadimil ladat, yakni al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, yaitu pemutus kesenangan namanya kematian. Fa innahum lam yadhkurhu ahadun fi dhiqi, ya, fi dhiqin min al-ais ila wasahu alaih. Tidaklah seseorang itu ketika dalam keadaan sempit, duka, gundah gulana, resah gelisah, kemudian dia ingat mati, melainkan hidupnya luas. Buat apa stres-stres, paling ya mati. Ya. Nah. Sehingga betul-betul luas. Ini hadis Rasulullah SAW. Kalau antum buktikan, masya Allah. Misalnya ada orang lagi punya bisnis besar, bangkrut. Ya, misalnya miliaran. Toh dia dibawa mati juga yang miliaran. Ketika bangkrut, nah dia mengatakan bahwasanya, ya saya bersedih karena apa? Harta saya hilang. Kalau dia pada saat itu mengingat mati, akan luas dia. Kalau saya besok mati, tak bawa ndak itu. Yang saya bawa adalah amal. Yadbaul mayyita salah, saya ikuti mayit itu cuma tiga. Ahluhu wa maluhu wa ahlu. Harta enggak akan dibawa. Keluarganya, hartanya, dan amaluh. Kemudian amalnya. Wa yarji isnani wa yabqa wahid. Yang akan kembali dua. Yang tinggal cuma satu. Yaitu apa? Amalnya. Dia ingat mati. Yang dia bawa apa? Amalnya. Wes hartaku hilang yobin. Yang penting sekarang saya sholat, ibadah, ngaji, ya mengamalkan sunnah. Selesai. Luas dia. Ya, ya. Nah. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dzayyaqaha 'alaih. Tidaklah ketika dia lapang ingat mati melainkan dia agak sempit. Nah, ini termasuk perintah Rasulullah SAW, biar tidak terlalu lupa, karena dijelaskan apa? Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Setiap jiwa akan mati. Kemudian apabila dia di yaumul kiamah nanti dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari neraka, faqad faza, itulah orang yang paling sukses. Bukan ukuran sukses itu antum berleha-leha di dunia, enak-enak di dunia, atau kesuksesan dalam urusan dunia. Tapi kesuksesan yang sejati adalah ketika kita dimasukkan nanti ke dalam surga. Ya. Dan diantaranya untuk menepis tipu daya musuh-musuh kita dengan banyak mengingat mati. Karena musuh kita itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf oleh para mufassirun ketika dijelaskan dia membisiki manusia, memasang jerat-jeratnya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan itu adalah apa? Di antaranya adalah tazkiyah fi umuril akhirah, atau sebagian menyebutkan tazyin fi umuri dunya, dilalaikan dengan urusan-urusan dunia. Ya. Kemudian dengan mengingat mati kita akan sempit. Jangan terlalu larut dengan dunia. Apa yang kamu kerjakan, kamu membanting tulangmu atau menarik ototmu ataupun berpeluh keringat yang kamu lakukan sampai 24 jam gak tidur, besok mati lo. Nah, gituin. Kalau kita ingat mati, maka apa? Dia pun takut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Dahhaq rahimahullah, man aksara min dzikril maut ukrima bisalasa. Siapa yang banyak mengingat kematian akan dianugerahi padanya tiga perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Orang ini ahlul istighfar, segera bertaubat. Rasul saja beristighfar sehari berapa? Hampir 100 kali. Ya. Yang disebutkan ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yaitu yang dosanya diampuni dahulu dan sekarang atau yang akan datang. Nah, kita siapa yang jamin? Istighfar kita berapa kali? 3 kali kali 5. Itu pun sambil ngalamun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi pikirannya di mana? Tidak betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat kematian, apa yang kita lakukan sekarang ini wa fidina azakallah, ya, akan menjadikan sebagai waktu-waktu terakhir untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyughfira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Ila akhir ayat. Iya. Ini amalan yang diwariskan oleh pendahulu kita yang saleh. Nah, yang biasanya setan membisiki, jangan ingat mati, engkau mati tenan. Takut ya. Kita mau bersembunyi di benteng yang kokoh, kita mau mengunci di kamar, atau antum pergi kemanapun, maka akan ditemui oleh mati. Ya, yang terpenting sekarang adalah banyak mempersiapkan bekal untuk mati. Tidak usah takut, karena itu adalah apa? Qadarullah. Tapi jangan terlalu berharap juga. Seorang ahlus sunnah itu dia selalu mencintai Allah, tapi dia tidak terlalu takut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan. Artinya ia tidak sampai keluar dari batasan syariat, atau dia naam terlalu rojak, terlalu hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka adalah orang-orang yang mahabah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syariat yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Nah, ta'jilu taubah. Kemudian yang kedua apa? Wa nasyadu fil ibadah. Dia rajin dalam ibadah. Karena enggak mikir orang lain, enggak mikir ya. Oh, si fulan datang enggak? Enggak mikir. Yang dia pikir, saya ngaji dapat pahala untuk mati. Saya beramal dapat pahala untuk mati. Saya berbuat baik kepada istri, anak untuk mati. Untuk apa? Amal akhirat. Terus seperti itu. Iya, sampai dijelaskan oleh para ulama kalau seorang itu hatinya berkarat, ya, maka berbanyaklah mengingat mati. Berbanyaklah mengingat mati. Nah, wa qanaatul qalb, memiliki hati yang qanaah. Nerimo, oh mungkin hari ini saya lagi diuji seperti ini. Ya, besok mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik. Seperti itu. Dan sebaliknya orang-orang yang lalai dari mengingat kematian, maka dia akan dihukumi dengan tiga perkara yang berkebalikan dengan yang awal. menunda-nunda tobat. Menunda-nunda ini merupakan sifatnya setan. Iya, kamu masih muda, umurmu masih panjang, ya badanmu masih kuat sehat. Nah, dibisiki oleh setan lanatullah alaih, sehingga menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dia mengulur-ulur dosa. Yang kedua, malas beribadah. Mungkin besok masih bisa. Besok lagi masih bisa. Besok masih bisa. Nanti bisa. Malas beribadah. Kemudian yang ketiga apa? Adam qanaatul qalb. Tidak memiliki qanaah, rakus dia dengan dunia. Dikasih rezeki ini, ya ditentukan kehidupannya seperti ini. Ada sakit, ada enggak, ada enak, ada naam kebaikan, ada keburukan dan seterusnya. Dia dalam keadaan apa? Tidak terima. Hatinya tidak terima, rakus. Maka dimasukkan oleh para ulama, ketika seorang tertimpa musibah, tidaklah dia membandingkan dengan musibah yang terbesar bagi dirinya, yaitu kematian. Nah, inna fidina azakumullah. Kemudian yang berikutnya, sikap akhlak seorang muslim ketika menghadapi musibah, bala, ujian, hendaklah dia menyaksikan nikmat di balik musibah. Sengsara membawa nikmat. Ya, orang bisa merasakan nikmat karena apa? Sengsara. Kalau antum tidak pernah sengsara, tidak ada nikmat. Betul apa? Orang merasakan enak makan karena dia lapar. Lapar itu agak sengsara. Tapi begitu ketemu nikmat. Iya. Pahit, sengsara. Tapi begitu sembuh, nikmat. Obat. Obat pahit. Walaupun sekarang obatnya manis-manis ya, anak-anak. Nah. Tapi tetap ada rasa yang tidak enak. Tapi begitu sembuh, nikmat. Maka di antara sikap yang diajarkan oleh para pendahulu kita yang saleh wa fidina azakullah adalah menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala di balik musibah. Wa min adabil muslim ma'al musibah an yushahida fiha ni'matullah ta'ala alaihi. Dan termasuk dari akhlak, adab seorang muslim ketika tertimpa musibah adalah mempersaksikan, melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan musibah ini terkandung di dalamnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sesungguhnya di dalam hakikat urusan yang menimpa dia, yaitu cobaan yang menimpa dia, di dalamnya terkandung karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah dijelaskan apa? Ada kalanya suatu itu baik untukmu tapi jelek untukmu. Artinya kalau kamu menganggap baik sesuatu itu tapi jelek bagimu. Ada kalanya kamu menganggap itu jelek bagimu tapi baik bagimu. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya. Maka apapun yang menimpa kita harus dicocokkan dengan syariat ketika menghadapinya, dengan cara berbaik sangka bahwasanya ketika seseorang tertimpa musibah itu ada nikmah. Walihada faqad qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyebutkan, ma nazalat bi musibah illa kana lillahi alayya fiha salasun ni'am. Tidaklah musibah itu menimpaku melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya tiga kenikmatan. Yang pertama, itlam takun fi dini. Yang penting musibah itu tidak menimpa agamaku. Ya. Karena seorang muslim itu yang paling tinggi yang diidam-idamkan adalah agamanya. Yang paling penting bukan menimpa agamamu, apa agama kita. Asal agama kita di atas akidah yang lurus, di atas manhaj salaf, di atas sabili sunnah, apapun yang menimpa kita, itu lebih rendah dibandingkan dengan manhaj ini. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Iya. Antum pengen apa? Rumah. Rumah. Seorang sholat 12 rakaat setiap hari, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh, dibangunkan rumah di surga. Iya. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Wala ainun ra'at wala udhrun samiat wala qatra fi qalbi bashar. Rumahnya tidak bisa dibayangkan. Sampai pintunya saya sebutkan sampai puluhan. Iya. 2 rakaat sebelum fajar khairu minad dunya wa fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Apa yang kamu inginkan? Dunia seisinya. Dengan 2 rakaat sunnah masih kalah. Maka asal musibah tidak menimpa kepada agama saya, ya, maka tak mengapa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dikasih dunia itu kepada orang-orang yang dia cintai maupun tidak dicintai. Adapun ad-din fa'amad-din la yu'ti illa man yuhib, tidak diberikan melainkan kepada orang yang dicintai. Sehingga ketika seorang itu kalau dalam keadaan manhajnya lurus, ibadahnya masya Allah, akhlaknya masya Allah, ya, akidahnya lurus di atas akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah, apapun yang menimpa dia, laumatalaim, tidak mempan bagi dia, tidak mengaruhi dia. Ya, ini yang pertama kata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Fa'ilam takun a'zam min dalik. Ini terjadi, boleh jadi Allah mengendaki hanya segini, tidak lebih besar lagi. Seorang ketika dia mendapatkan penyakit, mungkin sakit mata, alhamdulillah baru sakit mata, tidak diberikan parah dari itu. Mungkin kebutaan yang dalam keadaan dia sudah, ya, papa melarat dan seterusnya, dan tidak di atas bimbingan agama, ya, sehingga tiga hal ini afidina azakullah yang disebutkan oleh Umar ibn Khattab termasuk nikmat. Yang pertama tidak menimpa kepada agamanya, yang kedua tidak terjadi lebih besar. Ibaratnya misalnya gempa Palu, kok enggak sekalian Sulawesi gitu. Misalnya Sulawesi sekarang kan pulaunya K itu, ya kan, tahu-tahu jadi O gitu. Masih Palu saja. Ini nikmat gitu. Nah, ini yang harus disyukuri ya fidina azakullah. Maka ketika seorang tertimpa bencana, musibah, duka, ketahuilah bahasanya itu sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah, ya, Allah membani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Kemudian yang ketiga, wa'id alhamani Allahu as-sabr alaihi. As-sabr alaiha. Tidaklah ketika musibah itu datang kemudian Allah memberikan ilham kepadaku kesabaran. Nah, itu nikmat. Ya. Ada tiga perkara. Sengsara membawa nikmat. Tidak menimpa agama kita. Dunia bisa dicari. Lagian mati juga enggak bawa dunia. Pernah antum melihat orang mati dikalungi ake yang emas itu? Ya, sepanjang kaki dan kepalanya tidak pernah. Cuma membawa kain putih. Dan yang kita bawa adalah agama kita. Tidak menimpa kita, agama kita, alhamdulillah. Kemudian tidak besar. Ya. tidak datang lebih besar lagi. Kemudian Allah memberikan kesabaran dengan ujian itu, dengan bencana itu, dengan musibah itu. Inna fidina azakumullah. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yakni raja'ul faraj minallahi ta'ala, mengharapkan jalan keluar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini prinsip, sehingga seorang yang hidup ini, matinya dia, salatnya dia, ibadahnya dia, korbannya dia, apapun yang dia lakukan untuk Allah. Kalau dia menemui kesulitan, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah memberikan kepastian. Fa inna ma'al usri yusra. Karena setelah kesulitan itu akan datang kemudahan. Manusia itu tidak bisa diuji ya sakit terus, kecuali para nabi yang mereka disebutkan asyadul bala, ujian mereka itu sangat pedih, ya berat. Rasulullah SAW ditanya, ya man asyadul balaan al-anbiya, jawabnya siapa? Para nabi. Kita diuji dengan ujiannya Nabi Ayub misalnya. Sakit kulit sekian ya belas tahun, mampu enggak tinggalkan keluarganya, meninggalkan, menjauhi semua, putus asa dia nanti. Ya, kita diuji dengan ujian Nabi Nuh, berat, berdakwah 950 tahun. Berdakwahnya berapa? 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Wa ma ma'ahu illa qalil, yang bersamanya sedikit. Dan ujian para nabi yang lain. Maka bagi umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Alam Nasrah, fa inna ma'al usri yusran, setelah kesulitan itu pasti datang kemudahan. Ditekankan lagi, pasti inna ma'al usri yusra, karena setiap kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Kata Syekh Utsaimin, pasti dia akan datang kemudahan, walaupun kesulitan itu ada di lubang biawak, kemudahannya akan ikut ke situ. Ya, maka berharaplah jalan keluar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falayan bagi intidhar al-faraj min ghairillah, fadhalika isroku ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang muslim itu dia mengharapkan, menunggu jalan keluar dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang demikian itu musyrik. Datang ke Gunung Kawi, mbah, keparingi juduk. Datang ke Gunung Lau, mbah, palingi lancar rezeki. Dan yang baik so, datang ke juduk, istri ini baik, oke. Iya. Kalau baik bisa mendatangkan rezeki, wah, di situ sudah dibangun gedung-gedung bertingkat. Ya, tapi begitulah manusia. Nah, mereka berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setan menghiasi dengan hiasan-hiasan. Mbah paringi nomor sing jitu, ini lagi SDSB misalnya. Masih ada gak jari? Masih ada. Pas pertama, pas bener. Tapi kalau buntutnya tau namanya apa? Buntut ya. Nah, bener buntutnya. Nah, dapatnya 10 juta. Dia bolak-balik ke sana, habis 20 juta. Tekor dia sudah. Ya. Nggak dihitung. Tapi dia semangat. Dulu bener. Ya. Kedustaan lebih banyak dibungkus dengan kebenaran yang satu. Maka tidak boleh seorang menunggu jalan keluar dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu adalah kesyirikan. Falayan bagi kadalika al-kunud min rahmatillah. Tidak boleh dia berputus asa. Orang-orang yang ditimpa duka, bencana, musibah, jangan putus asa. Penyakit pasti ada obatnya. Inna Allah lam yungzil da'an ila anzalallahu lahu syifa'an. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti ada obatnya. Tidaklah Allah menurunkan kesulitan, ya, ma'al usri yusro, pasti ada datang kemudahan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, boleh jadi sudah dekat, besok dia sembuh, berputus asa, datang ke dukun, gak jadi sembuh. Nah, alimahu man alimah, jahilu man jahilah. Terkadang obat itu ia mengetahui orang yang mengetahui, tidak mengetahui orang yang tidak mengetahui. Demikian juga obat hati, hati manusia. Dan ini adalah bencana yang paling besar, ya. Kita tidak mengetahui, terkadang dia sadar di mana, pas kajian apa sadar itu. Sudah dikaji akidah, kaji ibadah, kaji akhlak, kaji nam, tazkiyatun nafs, enggak sadar-sadar. Sadarnya sama anak kecil. Tahu-tahu anak kecil misalnya, Pak wis tuwa ora tobat-tobat, misalnya. Ada yang gitu. Ada anak kecil gitu. Karena dia di nam tempat nyantrinya dapat pelajaran taubat. Cuma gitu dok sadar. Loh, anak kecil aja bisa ngomong seperti ini. Aku sudah berubah nih, enggak tobat-tobat. Ini afidina azakullah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kama qala azza wa jalla, wa la tayasu min rauhillah, innahu la yaasu min rauhillah illa qawmu al-kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat Al-Hijr, qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan dhalun, mereka orang yang sesat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Seberapapun ya bencana, musibah, duka, kesedihan yang menimpa kita semua, tetap berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dan mengganti yang lebih baik. Nah, wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata al-imam Syafi'i rahimahullah, sabran jamilan ma aqraba al-faraj. Sabarlah dengan sabaran yang indah, karena sungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Man raqaballahu fi umuri najah. Barang siapa yang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dari apa yang dia kerjakan, dari musibah yang dia terima, dari duka, dari naam hati, dari kesedihannya dan seterusnya, gundah gulananya, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, najah, dia akan menang. Man sadaqallahu lam yanalhu ada. Barang siapa yang jujur, seolah-olah dia tidak pernah tertimpa bencana. Ya, karena dijelaskan tadi apa? Naam, ajabalil amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laisa dhalika li ahadin la mu'min, in asabadu sara saqar faqana khairullah, wa in asabadu dhara sabar faqana khairullah. Semua kebaikan. Kalau dia jujur, seolah-olah tidak terkena bencana. Bayangkan. Sampai dulu para ulama ya rindu kalau enggak dikasih namujian Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang sekarang. Ya, maunya hidup enak terus, serba mudah. Wa qala al-imam Syafi'i, wa man rajah yakun haitsu rajah. Barang siapa yang mengharap kepada Allah, niscaya dia akan roja, dia akan mendapatkannya. Ya, orang yang mengharap kepada Allah, pasti dia akan mendapatkannya, mendapatkan jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri, ya, sebentar lagi dilanjutkan oleh Ustadzuna Ahmad Khadim hafizallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.